Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah kali ini menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas sebagai tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 166. Dan ini riwayat terakhir yang beliau sebutkan di bab ini. Artinya ini riwayat penutup. Qala wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Al-Baqarah 166 qala al-mawaddah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah pada mereka al asbab. Asbab artinya adalah al mawaddah, kecintaan dan kasih sayang. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang riwayat itu dalam Fathul Majid. Beliau mengatakan qauluhu wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab qala al-mawaddah. Hadzal atharu, riwayat ini atau athar ini, rawahu Abdu Ibnu Humaid, diriwayatkan oleh Abdu Ibnu Humaid wa Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir, kemudian Ibnul Munzir wa Ibnu Abi Hatim, lalu Ibnu Abi Hatim wal Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al Hakim wa sahahahu, dan beliau mensahihkannya. Kemudian Syekh Abdurrahman menjelaskan selanjutnya qauluhu qala al-mawaddah. Dalam riwayat tadi sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata al-asbab dalam ayat wataqatta'at bihimul asbab, dan terputus pada mereka al-asbab. Al-asbab adalah al-mawaddah, kecintaan, kasih sayang. Ay allati kanat bainahum fid dunya khanatuhum ahwaju ma kanu ilaiha wa tabarra'a ba'dhuhum min ba'dhin. Yani kecintaan yang pernah ada di tengah-tengah mereka sewaktu di dunia. Ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua kecintaan yang dibangun di dunia itu akan abadi sampai dengan hari kiamat. Ada kecintaan-kecintaan yang hanya terjalin sewaktu di dunia saja, namun saat di dunia jadi saat di akhirat jadi terputus. Sebagaimana disebutkan di ayat ini, wa taqatta'at bihimul asbab, terputus pada mereka al-asbab, kecintaan dan kasih sayang, yakni di akhirat. Ya. Jadi kecintaan yang dimaksud adalah allati kanat bainahum fid dunya, kecintaan yang pernah ada dulu di tengah-tengah mereka sewaktu di dunia. Khanatuhum, mereka sendiri yang mengkhianatinya. Ahwaj makanu ilaiha, padahal mereka sangat butuh kepadanya. Wa tabarra'a ba'dhuhum min ba'dhin, sebagian mereka berlepas diri dari sebagian yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan yang kita bangun bersama-sama di dunia ini bisa sampai ke negeri akhirat dan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Ya. Karena nyatanya ada orang-orang yang sewaktu di dunia menjalin kasih sayang, kecintaan, namun semua itu menjadi tidak berarti bagi mereka di akhirat. Kenapa? Karena putus. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat yang ke-25. Wa qala innamattakhadtum min dunillahi authanan mawaddatan bainakum. Mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Kata Ibrahim kepada kaumnya, sesungguhnya kalian menjadikan berhala sebagai sembahan selain Allah itu dalam rangka membangun kecintaan antar kalian dalam kehidupan dunia. Namun pada hari kiamat nanti sebagian kalian akan mengkufuri sebagian yang lainnya, dan sebagian kalian akan melaknat sebagian yang lainnya, dan tempat kalian semua adalah neraka, dan kalian tidak akan mendapatkan penolong. Nah, bersatunya kaum musyrikin dalam peribadatannya, saling tolong menolongnya mereka, saling kasih sayangnya mereka sewaktu di dunia, itu tidak akan membuat mereka selamat di akhirat, karena kasih sayangnya akan terputus, kebersamaan mereka akan terputus. Yang ada di akhirat nanti sebagian mereka akan mengkufuri sebagian yang lainnya, sebagian mereka akan melaknat sebagian yang lainnya. Apa yang menjadikan kebersamaan, kasih sayang, kecintaan mereka itu tidak bermanfaat di akhirat? Karena mereka melakukan sesuatu yang tercela, yaitu kesyirikan. Kebersamaannya di atas kesyirikan, kasih sayangnya di atas kesyirikan, kecintaannya di atas kesyirikan. Nah, Makanya semua kasih sayang, semua kecintaan, kebersamaan, apapun itu namanya, kalau dibangun di atas kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat. Wataqatta'at bihimul asbab, terputus semua kecintaan yang ada pada mereka. Qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim fi qawlihi ta'ala idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'au al-'adzab. Al-ayatain Al-Baqarah 166 sampai 167. Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167 yang bunyinya idh tabarra alladhina tubi'u, ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Waro'aul adab, dan mereka semua melihat adab. Faha'ula'il matbu'un kanu alal huda. Mereka, orang-orang yang diikuti, sejatinya ada di atas petunjuk. Wa atsba'uhum idda'u annahum ala tariqihim wa manahijihim wa hum mukhalifuna lahum salikina ghaira tariqihim. Sementara orang-orang yang mengikutinya, mereka mengaku ada di atas jalannya, orang-orang yang diikutinya ada di atas manhajnya. Wahum mukhalifun, padahal tidak demikian kenyataannya. Mereka, orang-orang yang mengikutinya, justru menempuh jalan yang lain. Salikina ghaira tariqihim, menempuh jalan yang lain, tidak menempuh jalan orang-orang yang diikutinya. Padahal sebenarnya yang diikutinya tadi dikatakan berada di atas petunjuk. Tapi ketika yang mengikutinya ini tidak mengikuti orang-orang yang diikutinya dengan baik, keluar dari manhajnya, menyelisihi jalannya, akhirnya tidak bermanfaat. Ya. Qala wa yazumuna anna mahabbatahum lahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim. Mereka, orang-orang yang mengikutinya, juga mengira bahwa kecintaan mereka kepada orang-orang yang diikutinya itu akan memberikan manfaat kepada mereka walaupun menyelisihinya. Fayatabarra'una minhum yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang diikutinya akan berlepas diri dari mereka pada hari kiamat. Fa innahum ittakhadhuhum awliya'a min dunillah. Karena mereka, orang-orang yang mengikutinya ini, menjadikan orang-orang yang diikutinya sebagai wali di samping Allah. Wa hadha halu kulli man ittakhadha min dunillahi walijatan wa awliya. Dan seperti inilah keadaan setiap orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Menjadikan para ulama, orang-orang soleh sebagai wali di samping Allah, sebagai penolong di samping Allah. Mengkultuskan mereka. Maka jelas para ulama, orang-orang soleh tadi akan berlepas diri dari mereka. Siapa saja yang mengkultuskannya. Contoh sederhananya, seperti kita ketika mengklaim mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengikuti jalannya beliau, kita tidak mengikuti manhajnya beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan berlepas diri dari kita. Demikian juga para ulama, orang-orang soleh, kalau kita mengklaim mengikuti mereka tapi kita tidak berada di atas jalannya, tidak berada di atas manhajnya, maka mereka akan berlepas diri dari kita. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Hadza halu kulli man ittakhadha min dunillahi walijatan wa auliya. Seperti inilah keadaan setiap orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Salah jalan, ya kan. Yuwali lahum wa yuadi lahum, menetapkan wala dan baro untuk mereka. Wa yardha lahum wa yaghdhabu lahum, menampakkan kerelaan dan kebencian karena mereka. Fa inna a'malahu kullaha batilatun, maka seluruh amalannya menjadi batil. Yaraha yaumal qiyamah hasaratun alaihi ma'a kathratiha wa shiddati ta'ibihi fiha wa nasabihi. Dia akan melihatnya pada hari kiamat sebagai kerugian, padahal banyak amalannya, padahal banyak amalannya, kuat terasa lelahnya. Idlam yujarrid mualatuhu wa muadatuhu wa hubbuhu wa bughdhuhu wa intisaruhu wa itharuhu lillahi wa rasulihi. Sebab tidak memurnikan wala dan baroknya, kecintaan dan kebenciannya, pembelaannya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Fa'abtalallahu azza wa jalla dhalikal amala kullahu, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan seluruh amalannya. Wa qata'a bihimul asbab, dan memutuskan kecintaan kecintaannya. Qala fa yanqati'u yawmal qiyamati kullu sababin wa waslatin wa wasilatin wa mawaddatin kanat li ghairillah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, maka akan terputus pada hari kiamat semua sebab, semua hubungan, semua wasilah, semua kecintaan yang nyata-nyata li ghairillah, bukan karena Allah atau untuk selain Allah. Wala yabqa illa sabab alwasilu bainal abdi wa rabbih. Tidak akan tersisa kecuali sebab yang menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Apa itu? Wa huwa hadduhu minal hijrati ilaihi wa ila rasulihi. Yaitu diantaranya adalah hijrah, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa tajriduhu ibadatuhu lillahi wahdah, dan memurnikan peribadatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Inilah sebab yang akan tetap terhubung ya, antara seorang hamba dengan Rabbnya. Hijrahnya, menuju Allah dan Rasulnya, serta pemurniannya dalam hal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Walawazimuha, dan konsekuensi dari hal tersebut, dari ibadah hanya kepada Allah, adalah minal hubbi wal bughdi wal ata wal man'i wal muwalati wal muadati wat taqribi wal ib'adi wa tajridi mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajridan mahdhan bari'an min syawa'ibil iltifat ila ghairihi. Dan konsekuensinya sekali lagi diantaranya seperti kecintaan dan kebencian. Cinta dan benci harus karena Allah. Kemudian memberi dan menahan, wala dan bara, mendekat dan menjauh, serta memurnikan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Bari'an min syawa'ibil iltifat ila ghairihi, terbebas dari kotoran-kotoran berpaling kepada selainnya. Fadlan anisyirki bainahu wa baina ghairihi, lebih-lebih dari kesyirikan. Fadlan an taqdimi qali qauli ghairihi alaihi, lebih-lebih dari mendahulukan ucapan yang lainnya. Fahada sababu huwa alladhi la yanqati'u bi sahibihi, sebab inilah yang tidak akan terputus, ya, yang tidak akan terputus pada pelakunya. Jadi segala sesuatu di akhirat tidak akan bermanfaat kecuali apa-apa yang dilakukan sewaktu di dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hijrah hanya kepada Allah dan Rasulnya, ibadah hanya kepada Allah, yang konsekuensinya diantaranya adalah kecintaan dan kebencian. Cinta hanya karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, wala dan bara karena Allah, mendekat karena Allah, menjauh karena Allah. Kemudian memurnikan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang akan tersisa nanti pada hari kiamat. Ya. Yang segala sesuatunya sekali lagi karena Allah. Adapun yang bukan karena Allah, bukan untuk Allah, semuanya akan terputus, nggak akan tersisa. Wahadhihi hiyan nisbatu bainal abdi wa rabbihi, dan inilah timbangan, ukuran antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wahiyan nisbatul ubudiyah al mahdhah, yaitu nisbat ubudiyah, peribadatan saja. Wahia akhiyatuhul lati yajulu ma yajulu wa ilaiha marji'uhu, dan itulah yang nantinya akan menjadi kehormatannya. Allati yajulu ma yajul, yang akan berputar kepadanya. Wa ilaiha marji'uhu, dan akan kembali kepadanya. Wala tatahaqqaqu illa bitajridihi mutaba'ati Rasul sallallahu wasallamu alaihi, dan tidak akan terwujud kecuali dengan memurnikan mutaba'at kepada para rasul sallallahu wasallamu alaihi. Jadi hanya ada dua intinya, ibadah kepada Allah dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idh hadhihi al-ubudiyyah innama ja'at 'ala al-sinatihim. Mengapa harus memurnikan mutaba'ah kepada para rasul? Jawabannya, idh hadhihi al-ubudiyyah innama ja'at 'ala al-sinatihim, sebab peribadatan ini semuanya datang, diajarkan melalui lisan para rasul. Wa ma'arafta illa bihim, dan kamu tidak tahu kecuali melalui perantara mereka. Wala sabila ilaiha illa bimutaba'atihim, dan tidak ada jalan untuk bisa mewujudkan peribadatan tersebut kecuali dengan mengikuti mereka, para rasul. Waqad qala Allah ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan mereka kepada amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Ini kerugian yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mewujudkan ibadah kepada Allah sewaktu di dunia dan tidak mewujudkan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalannya akan sia-sia. Fahadihi hiyal a'malu allati kanat fid dunya ala ghairi sunnati rasulih wa tariqatihim wa li ghairi wajhih. Seperti inilah, kata Imam Ibnu Qayyim, amalan-amalan yang dilakukan sewaktu di dunia yang tidak sesuai dengan sunnah para rasulnya, tidak sesuai dengan jalan mereka, dan li ghairi wajhih, tidak dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ja'aluhallahu haba'an manthur, Allah akan jadikan seperti debu yang berterbangan. La yantafi minha sahibuha bisyai aslan. Pelakunya tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun. Wa hadza min a'zamil hasarat 'alal 'abdi yaumal qiyamah. Dan ini termasuk kerugian yang paling besar bagi seorang hamba pada hari kiamat. An yara sa'yahu dha'ian, saat ia melihat semua upayanya menjadi sia-sia. Wa qad sa'ida ahlus sa'i annafi bi sa'ihim, sementara orang-orang yang berusaha yang mereka mendapatkan kemanfaatan dengan usahanya, mereka akan mendapatkan, akan merasakan kebahagiaan. Ya. Intaha mulakhasan. Selesai sampai di sini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ikhwati billah rahimakumullah, yang menentukan selamatnya kita atau tidaknya adalah kita sendiri. Apakah kita nanti akan selamat atau tidak, sekali lagi yang menentukannya adalah kita sendiri, bukan orang-orang yang kita ikuti, tapi kita sendiri. Tidak salah kita mengikuti para ulama, mengikuti orang-orang soleh, tapi kita harus mengikuti mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, mengikuti jalannya, mengikuti manhajnya, mencontoh kesolehannya, tidak malah menjadikan mereka sebagai wali di samping Allah, tidak malah mengkultuskan apa mereka. Secara fakta yang terjadi kebanyakan ketika orang-orang mengeluh-ngeluhkan para ulama, orang-orang soleh, itu malah jatuh pada tindakan apa? Kultus. Ini yang sebenarnya merugikan. Allah ingatkan bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, karena ada kesalahan dalam cara apa mengikutinya. Ya. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat segala sesuatu yang bukan karena Allah dan tidak untuk Allah itu akan terputus. Apapun itu, termasuk kasih sayang dan kecintaan. Yang akan tersisa hanyalah segala sesuatu yang karena Allah dan untuk Allah. Maka kewajiban kita di dunia, wujudkan ibadah hanya kepada Allah dan wujudkan mutaba'ah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Agar semua yang kita amalkan semua yang kita usahakan di dunia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai kita nanti malah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merasa sudah banyak beramal, banyak usaha di dunia, tapi saat di akhirat justru Allah jadikan apa yang kita usahakan dan kita amalkan itu sebagai debu yang berterbangan. Nah, ini yang paling merugikan. Berikutnya kita masuk bab yang baru. Babun qaulullahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliyahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ali Imran 175. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya itu hanyalah setan. Yukhawifu awliyaahu, yang menakut-nakuti walinya, wali Allah. Fala takhafuhum, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka. Namun takutlah kepadaku jika kalian beriman. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang bab tersebut, qauluhu babun qaulullah ta'ala innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Qala al-khawfu min afdali maqamatid din wa ajalliha. Khauf, rasa takut, adalah min afdali maqamatid din wa ajalliha, termasuk pondasi agama yang paling afdol dan paling utama. Wa ajma'i anwa'il ibadat allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Dan mencangkup seluruh jenis ibadah yang wajib untuk diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa rasa takut itu ternyata memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Ya. Sebab seluruh ibadah harus ada di dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa al-khauf itu termasuk salah satu dari rukun ibadah. Karena rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Yang kedua ar-raja, harapan. Dan yang ketiga al-khauf, rasa takut. Ini rukun ibadah. Ibadah apapun yang kita kerjakan harus ada ketiga rukun ini. Kita melakukan ibadah tertentu karena rasa cinta kepada Allah, karena berharap akan rahmat Allah, dan karena takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jangan sampai kita jatuh dalam kesyirikan terkait dengan rasa takut. Sebagaimana dalam kecintaan, ada orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan di dalamnya, syirkul mahabbah. Syirik dalam hal apa? Kecintaan. Maka dalam hal khauf, rasa takut juga jangan sampai kita jatuh dalam syirkul khauf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 28, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka karena rasa takutnya musyfiqun, mereka senantiasa berhati-hati, tidak gegabah. Wa qala Ta'ala, Allah juga berfirman di surat An-Nahl ayat 28, ya khaufuna rabbahum min fawqihim. Mereka merasa takut dari Rabbnya, mim fauqihim, dari atas mereka. Wa qala Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa yang ada rasa takut kepada kedudukan Rabbnya, maka akan mendapatkan dua jannah. Wa qala Ta'ala, wa iyyaya farhabun. Surat Al-Baqarah ayat 40, Allah berfirman, wa iyyaya farhabun, dan hanya kepada kulah seharusnya kalian takut. Wa qala Ta'ala, Allah juga berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 44, Fala takhsyaun nas wakhsyauni, jangan sekali-kali kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Wa amsalu hadhil ayat fil Qur'ani katsirun. Ayat-ayat yang semisal ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ya. Semuanya berisi keterangan tentang harus adanya rasa takut. Makanya di atas tadi dikatakan bahwa rasa takut termasuk ya pondasi agama yang paling utama dan paling afdol. Ya. Karena rasa takut ini meliputi seluruh macam ibadah. Wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Qala wal khaufu min haitsu huwa ala thalathati aqsamin. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, rasa takut itu sendiri ada tiga macam. Ada tiga macam rasa takut. Ahaduha, yang pertama khaufu sir, takut yang tersembunyi. Ya. Takut yang tersembunyi. Wa huwa an yakhafa min ghairillah min wathanin aw tagutin an yusibahu bima yakrah. Takut yang tersembunyi itu adalah seseorang takut kepada selain Allah. Seseorang takut kepada selain Allah, seperti takut dari berhala, takut dari togut, segala sembahan selain Allah. Kalau-kalau semua sembahan selain Allah itu menimpakan kepadanya hal yang tidak disukainya. Sekali lagi, takut yang tersembunyi adalah seseorang takut kepada selain Allah, seperti takut kepada berhala, takut kepada tagut, semua sembahan selain Allah, termasuk takut kepada jin, takut kepada setan, ya. Kalau-kalau semua itu bisa menimpakan sesuatu yang tidak disukainya kepadanya. Kama qala Ta'ala an qaumi Hud alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Innahum qalu lahu, kaumnya Nabi Hud berkata kepada Hud, sebagaimana dalam firman Allah, inna qulu illa taraka ba'du alihati nabisu. Kami hanya mengatakan, mengingatkan kepadamu wahai Hud, ya, bahwa sebagian ilah-ilah kami bisa saja menimpakan kejelekan kepadamu sehingga kamu ditimpa seperti orang gila. Ya, kamu ditimpa penyakit gila. Ini ancaman. Ancaman dari kaumnya Nabi Hud. ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, mereka mengancam. Mereka mengatakan, bisa saja ilah-ilah kami, sembahan-sembahan kami ini menimpakan kepadamu penyakit gila. Qala inni ushidullaha. Nabi Hud kemudian menjawab, sesungguhnya aku bersaksi. Aku bersaksi atas Allah. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Ya. Min dunihi, selain Allah. Fakiduni jami'an tsumma la tundirun. Lakukanlah makar-makar kalian, jalankan makar-makar kalian kepadaku. Kemudian tidak perlu kalian beri tangguh aku, karena aku bertawakal kepada Allah. Nabi Hud tidak khawatir, tidak merasa takut dari ilah-ilah yang disembah oleh kaumnya, karena Nabi Hud punya keyakinan bahwa semua ilah itu tidak akan mampu memberikan apa? Mudharat. Ya. Walaupun diancam. Kalau bahasa kitanya kan hati-hati Hud. Gitu. Hati-hati Hud. Nanti patung-patung ini bisa membuatmu binasa. Nanti sembahan-sembahan kami ini bisa mencelakakan kamu. Nabi Hud alaihi salatu wasalam tidak merasa gentar, tidak merasa takut. Nabi Hud mengatakan, aku bersaksi bahwa Allah ya sebagai ilah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah di samping Allah. Nah, oleh karena itu kita jangan takut dari sembahannya kaum musyrikin. Misalnya ada batu besar yang suka disembah, diibadahi oleh sebagian orang. Nah, kita gak perlu takut, sebab batu itu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak juga memberi apa? Manfaat. Ada pohon besar yang biasa dikeramatkan oleh banyak orang. Kita jangan takut, karena itu hanyalah pohon biasa. Ya. Walaupun tidak sedikit yang menakut-nakuti kita, ya hati-hati itu pohon bahaya. Kalau kamu tebang, kalau kamu sentuh, bisa kesetrum ya, bisa membuatmu gila, ya bisa kamu nanti kesurupan ini dan itu. Nah, jangan takut. Kalau kita takut kepada hal-hal tersebut, maka inilah yang disebut dengan khaufu sir, takut yang tersembunyi. Ya, hati-hati. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 36, wa yukhawifunaka billadina min dunih. Mereka akan menakut-nakutimu. Ya, mereka akan menakut-nakutimu dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha huwal waqi'u min 'ibadil qubur wa nahwiha min al-awthan. Inilah kenyataan yang terjadi dari para penyembah kubur, para penyembah berhala. Yukhawifunaha, yakhafunaha, mereka takut kepada kuburan-kuburan, takut kepada berhala-berhala. Wa yukhawifuna biha ahla tauhid. Kemudian mereka menakut-nakuti ahli tauhid. Id ankaru ibadataha wa amaru bil ikhlasil ibadah lillah. Apabila ahli tauhid itu mengingkari peribadatannya dan menyuruh mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza yunafi at-tauhid. Karena itu jangan takut. Karena ketakutan ini yunafi at-tauhid, bisa menghilangkan apa? Tauhid. Ya. Para penyembah kubur, para penyembah berhala, kalau kita ingkari ya peribadatannya, maka mereka pasti akan menakut-nakuti kita. Hati-hati kamu, jangan sembarangan, ini kuburan sudah 250 tahun yang lalu. Banyak orang yang celaka hanya gara-gara lewat di depannya tidak punten. Ya. Bahaya. Hati-hati kamu, jangan mencela berhala ini. Jangan mencela patung ini. Bisa binasa. Ini kenyataan, ini fakta yang terjadi. Selalu seperti itu, ya kan? Kita dapat di tengah-tengah masyarakat, kalau ada sesuatu yang dikeramatkan, kemudian kita ingin hancurkan, wah itu mereka ketakutan. Hati-hati, jangan sampai nanti akan terjadi musibah ini dan itu. Padahal tidak demikian. Dan kita tidak perlu apa? Takut, karena ketakutan terhadap hal-hal seperti itu yunafit tauhid, bisa menghilangkan apa? Tauhid. Dan inilah yang disebut dengan khaufu sir, takut yang tersembunyi. Atsani yang kedua, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin.